Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut bagaimana? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, tadi kita sampai ke poin yang ke-7. Thumma yaqul, kemudian mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ta'awudz ini datang dari Nabi SAW berapa cara? Ada 3. Yang paling biasa kita pakai apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Baik, kemudian dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim wa la yajharu bihima. Jangan dinyaringkan basmalahnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Tsumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim wa la yajharu biha." Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam membaca Bismillahirrahmanirrahim tidak dinyaringkan. Tetapi Bismillah merupakan ayat dari suratul Fatihah. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW yang dibawakan dalam silsilatul ahaditsus sahihah, "Idza qara'ta alhamdulillah faqra' Bismillahirrahmanirrahim fa innaha ayatun min suratil Fatihah." Ketika membaca alhamdulillah rabbil alamin, bacalah bismillahirrahmanirrahim karena bismillah merupakan ayat dari suratul Fatihah. Cuma kaifiat tata cara pembacaannya dengan sir. Namun saya katakan boleh juga jahar. Ya, sesekali boleh jahar. Tetapi untuk terus-menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya sir. Kemudian poin yang ke-8. Thumma yaqra'u suratal Fatihati ayatan ayah. Kemudian Nabi atau kemudian membaca surat Al-Fatihah satu ayat demi satu ayat. Karena Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau suara imamnya jahar nyaring, makmum cukup mendengarkan saja. Tapi andai kata mau baca boleh. Namun ketika sir, Adh-dhuhr, al-'ashr, rakaat ketiga maghrib, rakaat 3-4 isya, maka mesti kita baca suratul Fatihah. Satu ayat, satu ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين ada 2 qiraah. Boleh dengan مالك يوم الدين. Boleh pendek مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آية آية. Satu ayat demi satu ayat. Kemudian yang ke-10, ثُمَّ يَقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Kemudian baca Quran yang bisa kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, "Tsumma qra' bi ummil Quran wa bima syaa Allah taqra." Baca Al-Fatihah, kemudian apa yang bisa engkau baca, baca setelah itu. Rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. 3-4 Al-Fatihah saja. 3-4 salat zuhur, salat asar kadang-kadang boleh ditambah dengan surah. Kemudian Masuk poin yang ke-11. Thumma yukabbiru aw thumma yarka'u mukabbiran. Ruku' sambil bertakbir. Rafi'an yadayhi, dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau daun telinga. Wadhi'an yadayhi, meletakkan kedua tangan di mana? Di lutut. Mufarrijan asabihu, dengan direnggangkan jari-jarinya. Wa yatma'in fi ruku'i, tenang waktu ruku'. Wa yabsut dhahrahu, punggungnya diluruskan. Wa yusawwihi, diratakan sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, kana idza raka' rafa'a yadayhi hadwa mankibai. Nabi kalau ruku mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundaknya. Kemudian juga Nabi bersabda, idza raka'ta, apabila engkau ruku, fadha rahataika, letakkan rahah. Ini nama rahah. Telapak tangan ini. Di mana diletakkan? Ala rukbataika, di lututmu. Thumma farrij baina asabi'ik, buka jari-jarimu. Thumma mkuth, kemudian diamlah sesaat sehingga seluruh tulang atau persendian mengambil posisinya masing-masing. Baik, kita contohkan. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ya. Perhatikan para hadirin. Tangan ini ya. Digenggam ini. Seperti ini. Persis ini ya di lutut. Mujafian al-jambain, ini direnggangkan. Jikalau tidak ada kiri kanan kita, ya, kalau ada jangan, kasihan para jemaah. Punggung lurus, ya. Kalau begini masih naik. Maka apa? Dagu ini ditekan sedikit, baru dia lurus. Naik mas ini, ya, baru dia bisa lurus. Inilah dia kaifiat ruku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Allahu Akbar. Kepalanya begini. Enggak, ini naik ini. Tapi apa? Dagu dekatkan ke leher ini, insyaallah lurus kepala itu. Ya, ini masih naik, begini lurus. Hadza huwa kaifiyat ruku' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau diletakkan sesuatu di punggung itu maka dia tidak akan jatuh. Coba. Hadap sana. Iya. Takbir dulu. Dari pertama. Baik. Ruku'. Naam. Jangan terlalu ya, biasa saja. Naam. Ya, ini dibuka sedikit. Iya, tekan sudah, tekan. Angkat sedikit kepalanya, angkat sedikit kepalanya. Iya, angkat sedikit. Naam. Seukuran inilah dia. Sehingga kalau diletakkan ini tidak akan jatuh. Coba angkat lagi, angkat, jatuh. Nah, itulah dia kaifiyat ar-ruku. Kemudian kita datangkan adzkar ruku, poin yang ke-12. Subhana rabbiyal azim, sahih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, sahih. Sekali minimal, tidak ada maksimal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sahih. Minimal sekali, tidak ada maksimal. Subuhum kudus Rabbul malaikati warruh, sahih. Tetapi jangan digabungkan dalam satu ruku zikir yang tadi. Ya, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana bihamdika la maghfirli, subuhum kudus. Bukan begitu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ruku itu seragam. Ruku berikutnya pakai yang lain seragam. Jadi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? At-tanwi' wa laysa at-tajmi'. Yang datang dari Nabi variasi bukan digabungkan. Baik. Kemudian setelah itu dia angkat kepalanya dari ruku dengan mengangkat kedua tangannya. Perlu diperhatikan di sini, takbiratul ihram ada tiga kaifiat. Allahu akbar barengan takbir dengan mengangkat. Kalau ruku mesti berbarengan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, yajibu ta'mirul arkan, wajib meramaikan rukun dengan zikir. Jangan zikir itu dibaca ketika sudah sampai ke rukun berikutnya. Contoh yang sahih, ya, Allahu Akbar. Saat turun baca. Jangan Allahu Akbar. Tidak tepat. Saat turun kosong. Kemudian saat berdiri, Sami'allahu liman hamidah. Saat naik, Sami'allahu liman hamidah. Jangan Sami'allahu liman hamidah. Kosong rukun tadi itu. Maka dari sini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, imam maupun makmum tetap membaca Sami'allahu. Karena kalau tidak baca sami Allah, kosong rukun itu dari zikir. Sementara kewajiban kita ta'mirul arkan, meramaikan rukun itu dengan zikir. Imam makmum baca. Bagaimana yang menjawab hadis, "Idza qala al-imam sami Allah liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamdu." Apabila imam mengatakan sami Allah liman hamidah, katakanlah kalian wahai para makmum rabbana lakal hamdu. Hadis ini bukan menjelaskan ini bacaan imam, ini bacaan makmum. Tidak. Tetapi hadis ini maknanya adalah jangan dulu makmum mengatakan Rabbana lakal hamdu sebelum imam. Dengan dalil yang lain, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi ketika bangkit sami Allah tasmi', makmum pun juga tasmi'. Kalau tidak baca sami Allah, satu-satunya rukun yang kosong dari zikir. Rabbana lakal hamdu. Karena saya makmum. Kosong. Sementara pergerakan yang lain, adakah yang sunyi dari zikir? Tidak ada sama sekali. Baik. Jadi ingat, selain dari ihram, pergerakan dibarengi dengan takbir dan zikir tersebut. Kemudian mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd ahla al-thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd. Bisa dipanjang jemaah panjang? Ayo kepanjangan bagaimana? Ya. Sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Atau Allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sampai sini boleh. Baik. Kemudian setelah itu wa kana yarfa'u yadayhi indal i'tidal wa yaqulu rabbana wa lakal hamdu. Nabi mengangkat tangannya ketika i'tidal sambil mengucapkan rabbana lakal hamdu. Jadi waktu bangun sami'allahu liman hamidah. Berdiri tegak rabbana lakal hamdu. Pertanyaan, begitu bangkit dari ruku ini sami'allahu liman hamidah, apakah boleh kita begini lagi ataukah begini? Kita katakan ada perbedaan di kalangan para ulama hadis. Satu mengatakan bahwasanya menafsirkan hadis seluruh persendian kembali ke atau tulang kembali ke posisinya. Ada tafsir. Tetapi para ulama mengatakan dengan mengaitkan hadis yang lain, artinya itu bukan tangan, tetapi apa, tulang punggung itu lurus kembali, tadinya turun sekarang naik. Maka oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Syarhul Umdah mengatakan tidak disunnahkan untuk menggenggam bangun dari ruku. Kenapa? Lam carid bihi sunnah, tidak ada hadisnya para jamaah. Hanya ijtihadatnya para ulama. Maka kalau secara ilmiah akan lebih dekat begini saja. Tapi kita katakan ada yang begini, silahkan baginya untuk begitu. Jadi secara penelitian lebih mendalam lagi, Syekhul Islam mengatakan lam carid bihi sunnah, tidak ada sunnah menggenggam bangun dari ruku. Kenapa? Li'anna zamanahu yasir, karena waktunya sangat singkat. Waliyatahayya alis sujud, karena dia akan persiapan untuk sujud. Hadza huwa. Kemudian thumma yakhiru, yang ke-14, turun sujud ala yadaihi qabla rukbatihi, tangan sebelum lutut. Hadza huwal aqrab, ini lebih dekat kepada sunnah. Kecuali kalau tangannya sakit, bolehlah pakai lutut para jemaah. Cuma kaifiat turun ini perlu diperhatikan. Itu apa? Ada kita ini dua kali turun. Allahu Akbar. Ya. Kalau karpetnya licin, Allahu Akbar. Ser. Idenya terikah. Jangan begitu para jemaah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis ya, Abu Humaid As-Sa'idi di hadapan 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yahwi sajidan mujafiyan yadayhi an jambayhi, turun itu seperti jatuh dengan merenggangkan kedua lengannya. Kecuali kalau sakit lain cerita para jamaah. Bagaimana? Bagaimana? Allahu Akbar. Langsung renggang ya. Renggang. Allahu Akbar. Sehingga sekali saja tangan itu jatuh persis pada posisinya. Naam. Dan sujud di atas anggota yang 7. Hidung termasuk, atau kening termasuk hidung. Dua telapak tangan. Perhatikan telapak tangan sejajar dengan pundak atau daun telinga. Jangan begini. Ya, sejajar dengan pundak kita, di bawah pundak kita atau daun telinga. Jari-jari menghadap al-qiblah. Kemudian jari kaki pun juga menghadap al-qiblah dengan ditekan. Ya, ditekan. Ditekuk. Perhatikan ini, dengan disatukan. Ya, tekuk sehingga jari-jari ini menghadap kiblat juga. Lambung jangan dekat dengan paha. Kemudian ya, agak maju sedikit dengan cara yang tadi. Allahu Akbar. Seperti ini para hadirin. Ya. Ini jangan begini. Bagaimana? Allahu Akbar. Tangannya di dekat lutut, lututnya jauh. Tapi jangan juga berlebihan. Allahu Akbar. Kalau enggak pertama begitu, keduanya apa ya? Seperti per karet. Hadza ghulu. Ini berlebih-lebihan. Baik. Lalu membaca dalam sujudnya Subhan Rabbiyal A'la. Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi sahih. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli sahih. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati wa Ruh sahih. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Selanjutnya sahih. Pilih satu sujud, satu seragam. Jangan digabungkan semuanya. Taib, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Zikir ruku yang paling afdal, Subhan Rabbiyal Azim. Zikir sujud yang paling afdal, Subhan Rabbiyal A'la. Yang lainnya sahih. Tapi kalau cari afdal, itulah yang paling afdal. Sebagaimana iftitah yang paling afdal, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kemudian berikutnya, angkat kepala dari sujud sambil takbir. Ingat juga, sambil bergerak, angkat kepala. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud ini iftirash. Apa iftirash? Duduk di kaki yang kiri dan memberdirikan telapak kaki kanan sehingga jari-jari telapak kaki kanan ini menghadap kiblat. Ini namanya iftirash. Ya, iftirash. Ah, iftirash. Cara pertama, cara yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iq'a. Sahih. Ya, duduk di atas kedua tumit. Khusus duduk antara dua sujud saja. Kemudian sujud kembali, kemudian bangkit ke rakaat berikutnya, kemudian nanti berakhir pada at-tasyahud. Itu mungkin saja secara ringkas para hadirin rahmatullah azza wa jalla, karena masih panjang-panjang dan panjang lagi. Saya kira begitu, wallahu taala ala wa alam. Dan para ummahat dan para muslimat diinginkan untuk mengulangi kaifiat wudu. Wudu sangat sederhana, pada bismillah, ambil air, cuci kedua tangan ini 3 kali. Bangun tidur malam hampir wajib para hadirin. Sebagian madhab al-Hanabilah wajib. Kemudian setelah itu, ya, baru kita masukkan air ke dalam hidung, maaf, mulut dan hidung separuh. Buang dengan hidung, apa, doang dengan tangan? Tangan kiri. Jangan dipisahkan. Kalau dipisahkan, ini Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa isnaduhu dhaif, sanad hadisnya lemah. Setelah itu kita basuh wajah. Ambil air. Yang namanya wajah panjangnya dari tumbuh rambut asli yang biasa sampai ke dagu. Kemudian lebarnya dari telinga ke telinga, rata 3 kali basuhan. Setelah itu baru kita basuh tangan kanan. Ya, tangan kanan perhatikan siku, harus kena. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adarul ma, mengelilingkan air di sikunya 3 kali. Kemudian setelah itu kiri juga 3 kali. Sambil di selang-selangi jari ini. Setelah habis itu barulah kepala. Laki perempuan sama, ambil air, kemudian taruh di ubun-ubun ini. Dorong ke belakang sampai ke tengkuk. Ya, sampai ke tengkuk. Dari tengkuk balik ke depan lagi. Ya, depan. Kemudian ibu jari dimasukkan ke dalam lubang telinga. Telunjuk di lubang telinga, kemudian ibu jari untuk menggosok luar dari daun telinga dari bawah ke atas. Basuhan kepala itu pula basuhan untuk telinga. Kepala banyak riwayat 1 kali, tapi ada beberapa riwayat menunjukkan boleh juga 2 kali, boleh juga 3 kali. Tetapi hadis yang lebih banyak adalah 1 kali. Setelah itu baru kita membasuh kaki kanan, kemudian jari-jarinya diselang-selangi, dan juga termasuk mata kaki harus kena, kemudian juga kiri. Setelah itu kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah dalam Sunan At-Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Tidak ada wa ij'alni min ibadikas salihin. Boleh juga dalam riwayat Ibnu Sunni, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetapi jangan digabungkan, pilih itu atau pilih ini. Itulah dia kaifiat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu, wallahu taala ala wa alam. Kita buka sesi tanya jawab dalam beberapa menit ke depan. Silakan. Naam. Ketika kita sholat dua rakaat, mana lebih utama, duduk tawarruk atau duduk iftirash? Iftirash yaitu seperti duduk tasyahudul akhir. Kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan, keluar. Kemudian telapak kaki kanan menekan sehingga jari-jari menghadap kiblat. Ini kalau tidak sakit. Ya, kalau sakit tidak masalah. Mana lebih afdal? Dua rakaat atau kita katakan salat yang hanya punya satu tasyahud. Dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, yaitu kalau dua rakaat, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kalau satu tasyahud yaitu duduknya iftirash. Namun Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau tasyahudul akhir berapapun tasyahudnya maka tetap tawarruk. Ala kulli hal, ini adalah ijtihadnya para ulama. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Jadi berdasarkan hadis itu adalah menunjukkan kalau satu tasyahud cukup dengan iftirash. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Posisi dan gerak telunjuk saat tahiyatul akhir, ya, sebaiknya bagaimana? Karena ada yang menggerakkan telunjuknya saat tahiyatul akhir. Kita katakan duduk tasyahud, ya, al-akhir iftirash. Kalau dua tasyahud, tangan kiri di atas paha kiri atau di lutut digenggam. Demikian juga kanan di atas paha kanan. Kemudian ini digenggam, jari kelingking dan manis. Ya, kemudian jari tengah buat lingkaran dengan ibu jari. Kemudian telunjuk lurus. Digerakkan sedikit saja. Ya. Al-Imam Malik berpendapat begini. Rahimahullah taala. Dalam hadis Wa'il bin Hujr yuharrikuha, Nabi menggerakkannya wa yad'u biha sambil berdoa dengannya. Maka fahmul hadis, dari pemahaman hadis ini, ya, jangan sampai jauh dari kiblat. Kalau ini namanya turun naik, kata para ulama kita. Maka lebih dekat itu lurus, kemudian gerakkan tanpa berpaling dari kiblat. Dan mata ini menghadap ke telunjuk, jangan lewat dari ujungnya para jamaah. Maka sangat tidak etis ketika apa, kok ngelihat telunjuk orang yang bergerak. Lihat telunjuk sendiri. Maka seluruh salat kita menghadap ke tempat sujud kecuali waktu tasyahud. Allah taala ala wa ala. Pertanyaan berikutnya. Saat salat jamaah terkadang orang di sebelah tidak merapatkan mata kaki dengan kita. Sebaiknya kita berusaha merapatkan dengan orang sebelah atau tetap menyajarkan dengan bahu. Intinya sejajar dengan bahu. Bisa kita rapatkan kaki kita, ini sangat bagus. Dia belum memahami sunnah ini, maka kita butuh waktu para hadirin. Ya, jangan di dekat nanti diinjak kaki kita. Risih saya katanya. Padahal itu sunnah nabinya para jamaah. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Imam mengucapkan takbir, apakah makmum ikut membaca takbir? Otomatis. Kenapa? Apa bacaan imam? Apa yang dilakukan oleh imam itu juga dilakukan oleh makmum. Karena kalau makmum tidak baca takbir, makmum harus sujud sahwi. Karena takbir itu wajib selain dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun min arkanis salat. Dan ingat, yang nama takbir Allahu Akbar. Kalau angkat tangan, raf'ul yadain. Pada empat tempat, Nabi tidak pernah tidak mengangkat tangan. Ihram, Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Bangun dari ruku, sami'a Allah liman hamidah. Bangun dari tasyahudul awal, Nabi juga angkat tangan. Selain itu, kadang-kadang. Waktu turun sujud, boleh angkat tangan, kadang-kadang. Bangkit sujud, boleh angkat tangan, kadang-kadang. Tetapi yang empat itu tidak pernah tidak. ihram, Allahu akbar. Ruku, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian bangkit dari tasyahudul awal. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Adapun takbir mesti dibaca. Kemudian para hadirin yang perhatikan, ini takbir. Sebagian orang takbir ini aneh, berbeda-beda. Kalau ihram pendek, Allahu akbar. Tapi begitu dia sujud, bagaimana? Allahu akbar. Saya mau tanya, apa berbeda tulisannya semua takbir itu? Ini salah maknanya para jamaah. Salah besar. Dikatakan oleh Nabi, oleh para ulama kita, wa takbiru jazmun. Takbir itu pendek. Allahu akbar. Kemudian apa? Bangkit dari sujud kedua. Ya. Allahu akbar. Apa enggak pernah dengar ini? Ini rusak artinya para jamaah ini. Perhatikan. Ya, coba baca hadis itu. Ketakbir turun sujud. Allah. Ada. Ya, hadza huwa Allah taala ala wa ala. Kita dalam perjalanan masuk waktu subuh. Terus seandainya salat berjamaah di situ ada kunut, bagaimana sikap kita mengikuti kunut atau tidak? Di tempat yang tidak memahami sunnah, tidak masalah antum mengangkat para jamaah. Tapi kalau antum disuruh jadi imam, jangan. Karena apa? Antum meyakini hadisnya tidak sahih. Hadza huwa. Sebagaimana kisahnya para ulama kita, Asy-Syaikh Al-Albani dengan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Adapun kisah Imam Syafi'i dengan kisah Al-Imam Ahmad, ini enggak benar ya. Enggak benar. Atau Imam Abu Hanifah, Imam Malik begitu. Ya. Imamnya Imam Syafi'i kunut, Imam Malik datang atau Imam Ahmad datang kunut juga, ini enggak benar. Tapi untuk mendekatkan pemahaman, yaitu Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz bangun dari ruku menggenggam. Apa kata Syekh Al-Albani? Saya kalau sholat di belakangnya imam ini, katanya, saya akan ikut menggenggam juga. Kenapa? Ihtiraman li ra'yihi, untuk menghormati pendapatnya. Maka kita katakan, ya, ketika ini makmum tidak ada yang faham sunnah sama sekali, kalau tidak ini, maka menimbulkan mudarat, maksudnya tidak apa-apa untuk mengangkat. Tapi ketika antum jadi imam, harus ngomong. Ya, para jamaah, maaf, mohon maaf, saya ini tidak kunut subuh. Kalau Bapak ridho saya jadi imam, enggak pakai kunut, saya maju. Kalau enggak, jangan. Supaya enggak ribut nanti. Imam saja yang berbeda pendapat, enggak ada yang ribut para jamaah. Hadza huwa Allah taala ala wa ala. Bagaimana derajat hadis yang mengatakan lutut dulu sebelum tangan? Hadisnya dhaif. Bisa dibuka dalam silsilatul ahadith al-dha'if al-maudhu' jilid yang ketiga. Seluruh riwayat itu dibawakan. Kemudian perlu diperhatikan, yang menjadi dasar untuk lutut duluan diambil dari hadith, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Ketika orang sujud, jangan turunnya seperti ini yang diperselisihkan para hadirin. Al-Imam Ibnul Qayyim dan ulama yang lain mengatakan bahwasanya turunnya unta itu tangan duluan. Kalau ngelihat unta, benar tangan duluan para jamaah. Tapi ulama unta berkata. Ya. Ulama unta berkata bahwasanya di tangannya itulah lututnya. Inilah perbedaan unta dengan binatang yang lain. Seperti Al-Imam Fairuz Abadi. Gurunya Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, ulama bahasa para jamaah. Dan ulama dan juga dibawakan Imam At-Tahawi dalam kitab Mushkilul Athar, bahwasanya ulama unta mengatakan dan ulama bahasa mengatakan di tangannya itulah kakinya unta, bukan di tangannya tangannya, bukan di kakinya kakinya, seperti kita. Kalau kita tangan kita, tangan kita, kaki kita, kita. Kalau unta berbeda dengan makhluk yang lainnya. Sampai Allah mengatakan apa? Dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apa mereka tidak merenungkan dan melihat bagaimana Allah ciptakan unta tersebut? Maka ini perbedaannya pada hadirin. Ya, hadza huwa Allah taala ala wa alam. Saya kira begitu dulu. Masih ada hari esok. Semoga kita dipanjangkan umur kita oleh Allah azza wa jalla. Kita bertemu besok pagi di mana? Masjid An-Nur insyaallah. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan ini memang masih banyak yang kurang para hadirin. Tetapi mudah-mudahan lain kalilah di waktu yang lain kita bisa sambung. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.